وعليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita dari membacakan sebuah kitab yang berjudul Al-Wabilu Sayyib min Kalami Tayyib, yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan malam ini kita sudah di akhir daripada pembahasan bab sedekah. Ya, barakallahu fikum. Nah, di mana pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita bahwasannya pentingnya bagi seorang hamba untuk menghiasi kehidupannya dengan sedekah. Sekali lagi, sedekah yang maknanya luas. Tidak hanya sebatas dengan harta. Barakallahu fikum. Tapi, tatkala Imam Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang memiliki sifat, yang juga ada pada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni sifat penamaan yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala, seperti Allahur Rahim, Yuhibbur Rahama, Allah itu maha penyayang, mencintai orang-orang yang penyayang, demikian seterusnya. Ini adalah bagian dari sedekah, bagian daripada perbuatan baik yang masuk dalam kategori sedekah, yang ini semua dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan ganjaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan sampai pada tingkatan cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba tersebut. Barakallahu fikum. Ingat, kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah mencintai seorang hamba, Allah sayang kepada seorang hamba, maka hamba tersebut, barakallahu fikum, akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan, barakallahu fikum, diayomi, dituntun jalannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan diampuni, dimaafkan segala dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan diarahkan jalan menuju jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan sudah dipersiapkan tempat di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, apa yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari? Mereka bersedekah. Setiap hari bersedekah. Setiap hari melakukan perbuatan baik. Barakallahu fikum. Baik dalam hal sesama kaum muslimin, maupun baik kepada agama. Itu dengan apa? Dengan membela agama. Baik kepada Allah, dan baik kepada sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hiasan, inilah perangai, inilah akhlak para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala meridai, cinta, sayang terhadap apa yang mereka lakukan tatkala mereka hidup di dunia. Dan mereka pun ridha dengan apa yang mereka lakukan itu, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, baik, sekarang Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala akan melanjutkan. Qala Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu wa kadhalika al-hadith alladhi fi at-Tirmidhi wa ghairihi. Demikian juga dalam hadith yang terdapat dalam riwayat Imam Tirmidhi dan selain beliau rahimahumullah, alin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wassalam, annahu qala bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda fi khutbati yauman. Nabi SAW pernah bersabda ya pada sebuah khutbah beliau di suatu hari. Jadi suatu hari Nabi SAW pernah berkhutbah. Barakallahu fikum. Apa sabda Nabi SAW dalam khutbahnya? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara man amana bilisanihi walam yadkhul al-iman ila qalbihi. Ya. Kata Nabi SAW, wahai segenap orang yang beriman dengan lisannya, walam yadkhul al-iman ila qalbihi, akan tetapi apa? Belum masuk iman tersebut dalam hatinya. Ya. Nabi SAW memanggil orang-orang yang imannya itu baru hanya diucapkan dengan lisan. Ya. Baru hanya diwujudkan dengan lisan. Ya. Oh, saya beriman kepada Allah. Ya, saya beriman. Lisannya mudah untuk mengucapkan iman kepada Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada Rasulullah. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Masih sebatas ini. Sehingga dipanggil oleh Nabi SAW. Ya. Ya ma'tara man amana bilisanihi walam yadkhul al-imanu ila qalbihi. Ya. Wahai segenap orang-orang yang beriman dengan lisannya dan belum masuk iman tersebut dalam hatinya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam. Nah. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? La tu'dhu al-muslimin. Janganlah kalian menyakiti kaum muslimin. Ya, barakallahu fikum. Wala tattabi'u auratihim, dan janganlah kalian mencari-cari aurat, yakni aib dan kesalahan-kesalahan mereka. Ya. Nah. Jadi ikhwan fil din rahimakumullah, Rasul alaihi salatu wasalam bersikap tegas ya kepada orang-orang yang Nabi alaihi salatu wasalam sifatkan imannya hanya sebatas di lisan. Ya. Belum masuk ke dalam hatinya. Sehingga apa? Sehingga perangainya dalam kehidupan sehari-hari ya, tidak tercerminkan dengan apa yang diucapkan. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Katanya dia harus beramal soleh, semangat beramal soleh. Dia tahu ini amalan salat. Dia tahu ini amalan puasa. Dia mengakui dengan lisannya, oh kita harus salat. Salat itu wajib. Ya. Nah, salat lima waktu itu wajib. Kita harus salat berjamaah, betul. Puasa Ramadan itu wajib. Ya, nah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kewajiban yang utama yang harus diwujudkan oleh seorang hamba, lisannya masyaallah. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Ya, tapi ditegur oleh Nabi alaihi salatu wasalam, ya. Wahai segenap orang-orang yang imannya baru sekedar di lisannya, belum sampai kepada hatinya. Artinya apa? Ini orang-orang yang ucapannya bertentangan dengan amalannya. Ya. Orang-orang yang ucapannya bertentangan dengan perilaku wujud perangai yang ada dalam hatinya, demikian pula dalam amalannya. Barakallahu fikum. Maka ya, mungkin ini juga teguran. Hadis ini adalah teguran untuk kami pribadi dan kepada jamaah sekalian, antum sekalian. Ya, kita mudah mungkin masya Allah ya, ketika ada orang awam, masya Allah kita seperti seorang khatib yang sedang menasihati mad'unya. Ya, tegas. Gak boleh ini, gak boleh itu. Ini bid'ah, ini haram. Tapi terkadang apa? Kita jatuh kepada apa yang telah kita sampaikan. Dari keharaman, dari kemaksiatan. Ya, bahkan kita bermain-main di seputar kebid'ahan. Ya, nah, bermudah-mudahan dengan barakallahu fikum, minimalnya bergaul dengan ahli bid'ah, dengan orang-orang yang mengajak kepada kebid'ahan. Ya, orang-orang yang mengajak kepada kebid'ahan. Kita bergaul, menjadikan dia sahabat, teman dekat. Kita bergantung hidup kita pada orang seperti ini. Padahal apa, setiap hari masya Allah. Ya. Naam. Ya, tegas dengan tidak mau ikut maulid, tidak mau tahlilan, masya Allah. Tapi apa? Tapi butuh dengan orang-orang yang merayakan maulid, merayakan tahlilan. Butuh. Artinya menggantungkan hidupnya kepada orang-orang seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka ini termasuk orang-orang yang hanya sekedar apa? lisannya beriman, tapi hatinya tidak. Amalannya belum beriman. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga tidak belum sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana sifat-sifat orang yang barakallahu fikum beriman hanya dengan lisannya tapi hatinya belum? Belum masuk kepada hatinya iman tersebut. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, la tu'dhu al muslimin, jangan kalian menyakiti kaum muslimin. Artinya apa? Mereka ini orang yang menyakiti muslimin. Ya. Mereka mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, tapi konsekuensi daripada dua kalimat syahadat tersebut tidak diwujudkan. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, janganlah kalian menyakiti kaum muslimin. Artinya apa? Orang yang mengucapkan lisannya beriman tapi hatinya tidak, ini orang yang sering menyakiti kaum muslimin. Ya, menyakiti dengan tentunya dengan perbuatannya, lisannya, mungkin ghibah, namimah, adu domba, barakallahu fikum, su'udzan, barakallahu fikum, ya, menebar syubhat, fitnah dan segala macamnya. Ya. Yang membuat kaum muslimin sakit hatinya. Ya. Yang membuat kaum muslimin terluka, termudharati dengan perangai tingkah lakunya. Ya, barakallahu fikum. Naam. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasalam, wala tattabi'u auratihim, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan mereka. Masya Allah. Orang yang suka mencari-cari kesalahan berbeda ya, orang yang tahu kesalahan saudaranya kemudian dia nasihati empat mata, itu beda, bukan mencari kesalahan. Orang yang mencari-cari kesalahan, ya, barakallahu fikum, adaba, dia tahu, oh si fulan kesalahannya ini. Dia simpan kesalahannya, dia pegang. Dia kumpulkan sekian kesalahan yang ada pada saudaranya, tanpa sedikit pun dia menasihatinya. Dia biarkan saudaranya melakukan kesalahan, tapi kesalahan demi kesalahan itu dia catat, dia jadikan data. Ya. Sebagai bukti, sebagai bahan. Ya, barakallahu fikum. Nah, terus dia mencari-cari kesalahan saudaranya. Tentunya nanti pada puncaknya, ya, apabila sudah saatnya, dia keluarkan si fulan dulu seperti ini. Ya, padahal dia bertanggung jawab, tak kala dia melihat kesalahan ada pada saudaranya, dia bertanggung jawab untuk menasehatinya. Ya. Menasehatinya, apabila dosa yang dilakukan itu, barakallahu fikum, dosa yang tidak ada orang yang tahu, maka nasehatinya dengan empat mata. Ya, barakallahu fikum. Nah, tapi orang yang mencari kesalahan, dia biarkan saudara yang terjatuh kepada kesalahan, dia catat setiap dosa-dosa tersebut. Maka orang yang ini, orang yang seperti ini, Nabi SAW katakan, imannya hanya sebatas di lisan. Ya. Hatinya tidak, amalannya tidak. Ya, barakallahu fikum. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, fa'innahu man tattabi'a aurata akhihi yattabi'u Allahu auratahu. Nah. Karena sesungguhnya barang siapa yang mencari aurat, mencari aib, mencari kesalahan saudaranya, Allah Subhanahu wa taala akan mencari-cari aib ataupun kesalahannya. Allah juga akan bongkar auratnya. Ya, di sini dibahasakan aurat, namanya aurat kan harus tertutup. Enggak boleh terbuka, enggak boleh terlihat. Ya, barakallahu fikum. Ini maksudnya kesalahan, aib. Ya, barakallahu fikum. Tidak boleh kita membuka aurat saudara kita, aib saudara kita. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Wa man yattabi'u Allahu 'auratahu yafdahu walau fi jawfi baitihi." Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala cari auratnya, Allah ikuti auratnya, Allah ikuti kesalahan, cari kesalahannya, ya, Allah akan membongkarnya walau dia kerjakan, walau aurat tersebut, kesalahan tersebut, aib tersebut dia kerjakan di dalam rumahnya. Subhanallah. Ya. Ikhwani fi din rahimakumullah, ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya alaihi salatu wasalam untuk kita berhati-hati terhadap lisan kita, terhadap perbuatan kita, tingkah laku kita. Ya. Muslimin adalah saudara kita. Ahli sunnah adalah saudara kita. Ya. Jangan sampai kita membongkar aibnya. Jangan sampai kita mencari-cari kesalahannya. Untuk apa? Untuk menghancurkannya. Bukan untuk menasihatinya. Bukan untuk memperbaikinya. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Karena kenapa? Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengintai orang yang seperti ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan membalas segala perbuatan hamba apabila hamba tersebut mencederai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung hamba-hamba yang lainnya. Ya. Allah itu bukan Rabb kita saja. Allah itu Rabbul Alamin, Rabb alam semesta raya ini. Ya. Saudara kita itu adalah juga hamba Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia disakiti, maka Allah Subhanahu wa taala pun memiliki balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pun punya balasan untuk orang yang menyakiti hambanya, barakallahu fikum. Nah, ya. Ini konsekuensinya mengerikan, ya. Barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya, ya. Barakallahu fikum, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mencari kesalahannya. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala cari kesalahannya, Allah akan bongkar aibnya, auratnya, kesalahannya itu, ya, walaupun dosa ataupun kesalahan itu enggak ada yang tahu, dia lakukan di rumahnya, akan terbongkar dengan sendirinya, wa iyyadz billah. Ya, kita bermaksiat, ya, agar tidak ditahu orang lain, ya. Maksud di dalam rumah ini bukan hanya di dalam rumah saja, tapi di tempat yang sendiri maksudnya. Yang tidak ada orang yang tahu. Yang hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya, Allah akan bongkar. Ya, Allah akan bongkar ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Ya, maka ini nasihat buat kami pribadi dan kepada jamaah sekalian, ya, untuk berhati-hati dengan lisan kita, berhati-hati dengan akhlak tingkah laku kita, betul-betul kita jaga perasaan saudara kita. Ya, barakallahu fikum. Ya, jangan sampai kita menyakiti mereka. Kalau mereka melakukan kesalahan, nasihati, bukan kita biarkan. Bukan kita kumpulkan kesalahannya, nasihati, nasihatinya juga dengan baik, dengan hikmah. Ya, bukan langsung di barakallahu fikum, ya, dihajar. Ya, na'am. Ya, dengan sikap-sikap yang keras yang lainnya, tidak. Ya, bahkan nasihati berdua tanpa ada yang tahu misalnya, itu lebih mengena. Daripada di depan umum kita nasihati, malu dia. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Kepada ikhwan fillah rahimahumullah, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, fakama tadinu tudan. Ya. Maka sebagaimana engkau berbuat, maka akan dibalas. Ya. Dari hasil perbuatan. Nah, ini istilah para ulama. Untuk membahasakan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, al-jaza' min jinsil amal. Ya, balasan itu ya tergantung dari perbuatannya, sesuai dengan perbuatannya. Sehingga kata para ulama, fakama tadinu tudan. Maka sebagaimana engkau berbuat, maka akan dibalas hasil perbuatanmu itu, barakallahu fikum. Nah, ingat, jangan salah diartikan. Di dalam Islam tidak ada yang namanya hukum karma. Ini jangan salah diartikan. Tidak ada yang namanya hukum karma. Itu bukan dari syariat agama Islam. Ya. Hukum karma itu ada di ajaran agama yang lain. Sehingga kalau kita simpulkan, oh itu hukum karma Ustaz. Tidak salah. Jangan sebut hukum karma. Ya. Tapi kalau istilah para ulama, tadi ini tudan. Ya. Engkau melakukan, ya apa? Barakallahu fikum. Ya, engkau berbuat, engkau akan menanggung balasannya. Ya, barakallahu fikum. Al-jaza' min jinsil amal. Ini istilah-istilah syariat. Al-jaza' min jinsil amal. Lebih enak kita sampaikan dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Jangan disimpulkan dengan suatu hukum-hukum karma. Barakallahu fikum. Ya, kalau hukum karma maknanya lebih apa? Lebih, ya, kita berbuat, ya, suatu perbuatan, ya, nanti akan terbalaskan. Ya, nah, sudah pasti terbalaskan. Ini karma. Tapi berbeda dalam Islam. Ya. Bisa jadi hari itu dia berbuat, ya, Allah tidak membalasnya. Kenapa? Karena dia bertaubat kepada Allah. Kita memohon ampun kepada Allah. Allah memaafkannya. Tidak jadi apa? Membuka aibnya. Kenapa? Karena dia sadari itu sebuah kesalahan dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi Allah tidak membalasnya karena taubatnya itu. Tapi beda dengan arti hukum karma. Hukum karma apa? Sudah pasti dipastikan dibalas. Walaupun dia bertaubat, walaupun dia rujuk, ya, tidak ada ampun, pasti balas. Ya, sehingga jangan sampai hadis ini dimaknai dengan hukum karma, maka itu sebuah kesalahan. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Fakama tadidu tudan," maka sebagaimana engkau berbuat maka akan dibalas hasil perbuatanmu. "Wa kun kaifa syi'ta." Ya, maka kata Imam Al-Qayyim, "Dan berbuatlah sesukamu." Ya. Ini maksudnya apa? Al-Imam Ibnu Qayyim setelah membawakan hadis ini, hadis yang begitu mengerikan ancamannya, ya. Sekarang Al-Imam Ibnu Qayyim menyerahkan kepada kita, ya, para pembaca kitab beliau, ya, risalah beliau ini, kitab beliau ini, ya. Nah, dibuka dengan kalimat apa? "Engkau berbuat, engkau akan menerima balasan." Nah, sekarang silakan berbuat sesukamu. Nah, itu maksudnya. Ya. Nah, sekarang silakan aja berbuat sesukamu. Fa inna Allah ta'ala laka kama takunu anta lahu li'ibadihi. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan berbuat terhadapmu sebagaimana engkau berbuat terhadap hamba-hambanya. Ya. Ditantang maksudnya. Engkau sudah mendengarkan hadis tadi? Hadis di mana apabila engkau mencari-cari kesalahan orang lain, engkau membongkar aibnya, Allah akan mencari kesalahanmu, mengintai dan mencari kesalahanmu, dan akan Allah bongkar aibmu di hadapan khalayak ramai. Berani? Sudah dengar hadis itu berani? Berbuat semena-mena? Berbuat sesukamu? Silakan berbuat sesukamu. Ingat, fa inna Allah, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, ya, fa inna Allah ta'ala laka kama takunu anta lahu li ibadihi. Maka sesungguhnya Allah akan berbuat terhadapmu sebagaimana engkau berbuat terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Walamma adhhara al-munafiqun al-Islam." Di saat orang-orang munafik menampakkan keislaman, "wa asarru al-kufra," dan menyembunyikan kekufuran. Nah, ini Imam Al-Qayyim akan membawakan contoh bagaimana balasan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengerikan kepada orang-orang munafik. Dan ingat, ketika membahasakan munafik ini bukan hanya munafik yang ada di zaman Rasul alaihi salatu wasalam. Ya. Bisa jadi kita juga termasuk di dalamnya. Ini munafik yang sifatnya umum. Ya. Tidak hanya kemunafikan yang menghantarkan kepada kekufuran sebagaimana munafik di zaman Rasul alaihi salatu wasalam, tapi ciri-ciri kemunafikan apabila itu ada kepada kita, bisa jadi kita termasuk di dalamnya. Ya, maka perhatikan apa kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. "Walamma adhhara al-munafiqun al-Islam wa asarru al-kufra," di saat orang-orang munafik menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran, "adhhara Allah ta'ala lahum yawm al-qiyamah nuran 'ala as-sirat." Ya. Allah Subhanahu wa taala tampakkan bagi mereka, ya, kaum musyrikin, kaum munafikin tadi, orang-orang munafik tadi, ya, di hari kiamat cahaya di atas sirat. Wah, enak Ustaz dapat cahaya di atas sirat. Nah, tunggu dulu, belum selesai. Ya. Imam Al-Qayyim, ya, "Adhhara Allah taala lahum yaum al-qiyamah nuran 'ala as-sirat." Allah tampakkan bagi mereka orang-orang munafik di hari kiamat sebuah cahaya di atas sirat. "Wa adhhara lahum annahum yujawwizuna as-sirat," dan Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada mereka bahwa mereka akan melalui sirat tersebut. Jadi gambarannya, ikhwan fillah rahimahullah, orang-orang munafik, ya, ini sifatnya umum, ya, orang-orang munafik, ya, nas'alullah salamah, semoga kita tidak termasuk di dalamnya, ya. Jadi ketika mereka akan melangkah menuju sirat, jembatan penentu antara surga dan neraka, ya, orang-orang munafik yang dulunya ketika hidup dia menampakkan keislamannya, menampakkan kebaikannya, menampakkan barakallahu fikum, na'am, ketaatannya kepada Islam, ya, dan menyembunyikan kekufuran. Menyembunyikan kekufuran sehingga tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kiamat, ya, tatkala akan melangkah menuju shirath, jembatan penentu antara syurga dan neraka, ketika mereka ingin melangkah, ada cahaya yang menerangi jalan tersebut, jembatan tersebut. Mereka sudah senang, masya Allah, ya, seolah-olah di mereka pasti berkata seolah Allah benar-benar tertipu, ya, dengan apa? Dengan perbuatanku dulu. Buktinya sekarang aku diberi cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa menerangi jembatan yang akan aku lewati ini, ya, barakallahu fiik. Nah, sudah senang, ya, seolah-olah ini adalah harapan bisa masuk surga ini, ya. Maka perhatikan kalimat yang berikut. Yang kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa asarra lahum an yutfi'a nurhum, maka dan Allah Subhanahu wa taala rahasiakan bagi mereka pemadaman cahaya itu, ya. Nah, ya, pemadaman cahaya itu bagi mereka Allah rahasiakan, sebagaimana dulu mereka merahasiakan kekufuran mereka kepada kaum muslimin dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka melewati shirath, Allah juga rahasiakan, nanti akan dipadamkan cahaya itu. Itu maksudnya. Tatkala mereka melangkah ke shirath, tiba-tiba bum, mati sudah lampu, apa cahayanya? Ya. Ketakutan luar biasa yang tadinya sudah melihat jalan tiba-tiba hilang pandangan. Ya. Yang tadinya sudah senang, sebagaimana dulu kaum muslimin senang melihat, oh, si fulan masya Allah, kaum muslimin, si fulan itu masya Allah dia beriman kepada Allah, masya Allah si fulan itu orang yang soleh, kaum muslimin menyangka dia itu orang soleh, seorang yang alim, padahal munafik. Ya. Demikian pula seolah-olah nanti dia di hari kiamat berhasil juga menipu Allah Subhanahu Wa Taala, tapi justru Allah yang akan mengejutkan, memberikan surprise yang mengerikan kepada mereka. Allah rahasiakan waktu pemadaman cahaya tersebut sehingga mereka pun terjatuh, ya, ke dalam nerakanya Allah wa iyyadz billah. Ya, tiba-tiba kaget, duh, padam. Ya, seperti kita ini lagi terang seperti itu tiba-tiba mati lampu. Ya. Nah. Ya. Nah, ini di dunia. Ya. Tentunya lebih mengerikan nanti di yaumil qiyamah. Nas'alullah salama wal afiyah. Naam. Wa anna yuhala bainahum wa bainas shirat min jinsi a'malihim. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi antara mereka dan jembatan itu, ya, disebabkan amal-amal mereka, barakallahu fikum. Nah. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, kalimat terakhir ini, ya, mewakili penjelasan kita sebelumnya apa? Munafik yang dimaksud ini munafik secara umum. Kalau munafik nifakun akbar, ya, kemunafikan besar yaitu melakukan kufur, kafir dia, melakukan kesyirikan kepada Allah, jelas enggak perlu lewat shirath. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, atau sekali jalan langsung nyeblos, jatuh. Tapi ini secara umum. Sehingga kalimat Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa an yuhala bainahum wa bainas shirath min jinsi a'malihim. Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi, ya, antara mereka dengan jembatan itu, dengan shirath, disebabkan amal-amal mereka. Jadi sesuai dengan kadar amal mereka. Ya, ada yang kemunafikannya mungkin tidak sebesar itu, maka sesuai dengan kadar amalnya dia akan berjalan menuju shirath. Ya, barakallahu fikum. Nah, ada yang sampai bahkan merangkak. Ya, barakallahu fikum. Ya, merangkak. Ya, apalagi shirath itu nanti akan di sambar dengan besi-besi dari neraka. Ya. Subhanallah. Disebutkan dalam riwayat, dalam hadis yang sahih. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian ada Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa kadzalika man yudhiru lil khalqi khilafa ma yu'allimuhu Allah fi. Demikian juga hukuman, ya, orang yang nampak ataupun orang yang menampakkan kepada makhluk berada pada apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan padanya, ya. Jadi demikian juga hukuman yang sama kepada orang-orang yang menampakkan kepada makhluk, ya, barakallahu fikum, berbeda dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan padanya. Ya, contoh misal ini, ya, mengarah kepada seperti tadi, ya, masya Allah, dia menggambarkan Islam padahal itu bukan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bisa simpulkan seperti ahlul bidah. Ya. Bagaimana mereka menggambarkan Islam itu? Ya. Wah, harus ada perayaan ini, ya. Kaum Nasrani merayakan Natal, kita merayakan Maulid. Ya. Kaum Nasrani merayakan Paskah, kita merayakan Isra Mi'raj. Inilah Islam. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengajarkan itu. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengajarkan itu bagian daripada syariat Islam, ini maksudnya. Orang mati itu bukan kayak binatang mati, bukan kayak sapi mati, udah selesai. Tidak ditahlilkan. Buat tahlil. Ya, seperti ajaran agama lain. Ya. Ini gambaran Islam. Ya. Yang digambarkan oleh mereka-mereka yang mengatakan ini ajaran Islam, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengatakan ini ajaran Islam. Tidak pernah datang dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya. Maka apa kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fa inna Allah taala yudhiru lahu fid dunya wal akhirah. Maka Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan baginya di dunia dan di akhirat asbab al-falahi wal-najahi wal-fawzi. Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan kepadanya di dunia dan di akhirat sebab-sebab keberuntungan, ya, keselamatan dan kemenangan. Wa yubtinu lahu khilafaha, dan Allah Subhanahu wa taala sembunyikan, ya, hal-hal yang kebalikan daripada itu. Ya, maksudnya apa? Berapa banyak sekarang orang berada di atas syariat bid'ah, mohon maaf, syariat yang tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sudah merasa apa? Ini jalan menuju surga. Ini jalan kemenangan. Ya, ini jalan barakallahu fikum apa? Naam, ya, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Mereka bersemangat dengan itu. Padahal Allah sembunyikan, ya, yang harus, yang akan mereka dapati itu. Kebalikannya, kalau mereka menyangka ini jalan keselamatan, ini jalan keberuntungan, ini jalan kesuksesan, ini jalan barakallahu fikum kemenangan, justru mereka sedang berjalan di atas jalan kebinasaan. Ini maksudnya. Allah sembunyikan itu. Kenapa? Karena mereka mengatakan itu syariat Islam. Mereka mengatakan itu adalah syariat agama Allah, sehingga mengajak manusia untuk apa? Untuk bersyariat sesuai dengan apa yang mereka suarakan. Padahal itu tidak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah sembunyikan kebinasaan itu di hadapan mereka di dunia dan di akhirat. Ya, barakallahu fikum. Berapa banyak sekarang orang semangat melakukan bid'ah, kenapa? Karena mereka yakin ini jalan keselamatan. Mereka yakin ini jalan kemenangan, ini jalan masuk surga. Ya. Berapa banyak mereka lebih, ya, mencontoh, ya, mohon maaf, kiai-kiai habaib-habaib daripada sahabat Nabi radhiyallahu alaihi majma'in yang sudah pasti masuk surga. Mereka lebih memilih jalan orang-orang yang belum ada jaminan jannah dan meninggalkan ajaran para sahabat Nabi radhiyallahu alaihi majma'in. Barakallahu fikum. Ya. Aina aqulum? Di mana akal-akal mereka? Ya. Mereka pada menghafal Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Dan sekian Al-Qur'an Allah katakan radhiyallahu anhum radhu'an. Allah ridha kepada mereka para sahabat dan mereka pun ridha kepada Allah. Kenapa tidak mengambil jalan mereka? Ya, barakallahu fikum. Nah, ini balasan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyangka sudah di atas kemenangan, justru Allah sembunyikan kebinasaan agar Allah balas nanti di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Nabi Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah wa fil hadis, dan dalam semua hadis yang lainnya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man ra'a ra'a Allahu bihi wa man sam'a sam'a Allahu bihi Barang siapa yang suka memperlihatkan pamer, ini maksudnya pamer amalan-amalannya, ya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memamerkan amalan-amalan kejelekannya. Ini maksudnya. Barang siapa yang memperlihatkan pamer dengan amalan-amalan baiknya, suka pamer. Jadi apa? Dia beramal bukan karena Allah, karena ingin dapat pujian, ingin pamer, ingin diperlihatkan. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan juga amalan-amalan kejelekan. Allah akan nampakkan amalan kejelekannya, barakallahu fikum. Nah, demikian pula, ya, barang siapa yang ya suka memperdengarkan, menceritakan amalan-amalan baiknya, ya, dengan tujuan ingat ingin dipuji, ingin mendapat pengakuan, maka Allah Subhanahu wa taala akan juga memperdengarkan, ya, barakallahu fikum, apa amalan-amalan kejelekannya di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum. Ya. Sekali lagi ini apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan apa? Sesuai dengan apa yang kita perbuat. Barakallahu fikum. Kemudian di akhir, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wal maqsudu, dan yang dimaksud dari penjelasan ini semua dan keumuman pembahasan seputar sedekah, bab sedekah ini, annal karima al-mutasaddiqa يعطيه الله ما لا يعطي البخيل ما لا يعطي البخيل الممسك. Ya. Yang dimaksud dari kesimpulan, bisa kita bahasakan kesimpulan dari pembahasan ini, bahwasannya seorang yang dermawan dan seorang yang gemar bersedekah, يعطيه الله ما لا يعطي البخيل الممسك. Ya, orang yang gemar, seorang yang dermawan dan orang yang gemar bersedekah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya apa yang tidak Allah berikan kepada orang yang pelit, orang yang suka menahan hartanya. Jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan perbuatannya, sesuai dengan perbuatannya. Ya, barakallahu fikum. Wa yuwassi'u 'alaihi fi dzatihi, dan Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan atasnya, ya, pada zatnya. Ya, zatnya bisa kita contohkan, misalnya dia mengeluarkan harta, maka Allah akan barakallahu fikum meluaskan hartanya. Memberikan keluasan harta baginya. Apabila dia melakukan perbuatan jasa, maka Allah akan lapangkan untuk mempermudah dia apa? Barakallahu fikum melakukan, mengulang kembali perbuatan baik tersebut. Ya. Wa khalqihi, dan Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan kepada makhluknya. Maksudnya apa? Orang yang dermawan, orang yang gemar bersedekah akan dicintai oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dia akan memiliki pergaulan yang luas, yang pergaulan itu barakallahu fikum membantunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rizqihi, dan Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rezekinya. Wa nafsihi, dan Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan pada dirinya. Yaitu apa? Kondisi hatinya. Sebagaimana sifat-sifat yang telah kita sebutkan, dia akan jadi orang yang berlapang dada. Orang yang mudah, barakallahu fikum. Ya, orang yang gemar berbuat baik, barakallahu fikum. Naam. Wa asbabi ma'isyatihi, dan Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan, ya, kepadanya dan menjadikan sebab-sebab kehidupannya. Akan Allah akan memperluas sebab-sebab kehidupannya, ma'isyahnya. Ya, barakallahu. Disebabkan karena apa? Karena dia orang yang dermawan dan gemar bersedekah. Ya, dan ditutup oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, al-jaza'an lahu min jinsi amalihi, ini adalah sebagai balasan bagi dirinya dari apa, barakallahu fikum, yang telah dia lakukan, barakallahu fikum. Nah, jadi ikhwan fillah rahimahumullah, kesimpulan yang diutarakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, tatkala kita bersedekah, ya, secara umum dengan perbuatan maupun secara khusus dengan harta, tidak pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan bayar, pasti Allah akan ganti, pasti akan Allah balas, pasti akan Allah berikan imbalan terhadap apa yang telah kita usahakan, upayakan, barakallahu fikum. Demikian sebaliknya, apabila kita menjadi orang-orang yang gemar menyakiti kaum muslimin, barakallahu fikum, ya, ataupun gemar berbuat jelek, berbuat buruk, maka demikian pula Allah akan balas sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia dan di akhirat. di dunia dan di akhir. Nah, inilah ya hikmah daripada sedekah. Inilah pengaruh daripada sedekah. Sehingga apa? Kita dihasung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk setiap hari bersedekah. Ingat, tidak hanya dengan harta, tapi dengan perbuatan baik kepada sesama, ya tentunya yang utama kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita ya sebagai hamba-hamba yang dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sudah dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apalagi selain syurga yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk kita. Amin Allahumma amin. Dengan demikian berakhirlah pasal sedekah, dan tentunya insyaallah taala mungkin ba'da Ramadan ya kita akan melanjutkan pembahasan tentang zikir. Ya, insyaallah taala kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.